Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya berbagai macam syubhat yang terus diupayakan ditebarkan oleh kaum musyrikin di dalam menentang dan membatalkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengakuan kenabian beliau. Perkara terakhir yang sempat kita singgung adalah di mana mereka menyatakan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi mendapati orang yang pantas untuk mengemban risalah, untuk menjadi seorang nabi, selain daripada Allah Azza wa Jalla harus memilih anak yatim dan miskin, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin Allah akan membiarkan para pembesar, orang-orang yang terhormat dari Quraisy dan Thaqif untuk memilih mereka. Tidak mungkin, seandainya Allah ingin memilih seorang nabi dari kalangan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Merekakah yang membagi rahmat Tuhanmu? Ya'ni bahwa wahyu Al-Quran, kenabian, risalah, itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu bagaimana dia membagi rahmatnya, di mana rahmat itu Allah letakkan, kepada siapa Allah berikan, dan siapa yang Allah tahan darinya rahmatnya. Itu semua adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah syubhat tersebut terbantah, kita akan beranjak kepada syubhat-syubhat yang lain. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, lalu berpindahlah mereka kepada syubhat yang lain, yaitu mereka menyatakan bahwa orang yang pantas untuk menjadi seorang rasul adalah seorang raja dari raja-raja dunia. Itu yang mestinya pantas menjadi rasul, yang terpenuhi dalam dirinya kekuasaan, sebab-sebab kehormatan, kedudukan ada pada dirinya, punya pelayan-pelayan, pengiring-pengiring, punya sawah ladang, punya harta, punya kemewahan dan keagungan dan semua perkara yang berkaitan dengan kedudukan duniawi. Orang seperti inilah yang mestinya pantas untuk menjadi seorang rasul. Dia berjalan di antara iring-iringan pengawal, punya teman dari orang-orang yang memiliki wibawa dan kemuliaan. Ini yang pantas, kata mereka. Tapi apa yang ada pada diri Muhammad? Semua itu tidak nampak dalam dirinya. Dia seorang yatim miskin. Dia cuma seorang pemuda yang keluar masuk pasar untuk mencari sesuap nasi. Sungguh sangat tidak pantas orang yang seperti ini untuk menjadi nabi dan rasul. Masuk keluar pasar cari makanan. Lalu kemudian dia mengaku menjadi rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla gambarkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Mereka menyatakan, ada apa dengan Rasul ini? Dia makan makanan, berjalan di pasar. Laula unzila ilaihi malakun fayakunu au fayakuna ma'ahu nadhira. Duhai kiranya diturunkan kepadanya seorang malaikat sehingga dia menjadi pemberi peringatan yang berjalan bersamanya. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Atau diturunkan kepadanya perbendaharaan harta, atau dia memiliki kebun yang dia makan dari hasilnya. Maka berkatalah orang-orang zalim, tidaklah kalian mengikuti kecuali seorang laki-laki yang kena sihir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal sebagaimana dimaklumi kata penulis, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua jenis manusia, kepada semua macam manusia, yang kecil, yang besar, yang lemah, orang-orang kuat, orang-orang yang memiliki kemuliaan, rakyat jelata dan para bangsawan, para budak dan orang merdeka, semuanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus kepada mereka semua. Lah seandainya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kemewahan, keagungan, iring-iringan, pelayan, yang bersamanya orang-orang yang besar, yang terhormat, hanya itu yang menjadi pengikutnya atau teman-teman dekatnya, berarti tidak akan mendapatkan faedah orang-orang lemah dari manusia dan orang-orang kecilnya. Padahal dari keumuman manusia yang ada ini, ya lebih mayoritasnya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Yang namanya tokoh pembesar, orang-orang kaya yang memiliki segala macam kemewahan dunia, bisa dihitung dengan hitungan-hitungan. Jumlah yang sedikit. Berarti kalau begitu akan enggan dan tidak akan mendapatkan faedah orang-orang kecil dan lemah. Dan akan hilang kemaslahatan risalah. Kemaslahatan risalah akan hilang. Sehingga tidak akan tercapai faedah yang disebutkan, agar Risalah itu mencakup semua jenis manusia. Maka atas dasar itu, terjawablah terhadap kaum musyrikin atas tuntutan dan permintaan mereka, bahwa inilah kondisi dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup, kata Syekh, untuk membantah syubhat kalian bahwa ya Rasul itu seperti ini, agar faedahnya mencakup kepada semua, mengenai semua pihak, bukan sekedar orang-orang kaya dan terhormat saja. Dan apa yang kalian minta dari kehormatan, kedudukan, kemewahan, kendaraan-kendaraan, harta benda, ini yunafi tabligh ar-risalah, menafikan, meniadakan akan sampainya risalah kepada keumuman manusia. Akan sampainya risalah kepada keumuman manusia. Padahal risalah itu dimaksudkan kepada semua pihak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tatkala sudah terbantah pula syubhat ini, mereka kemudian menempuh cara-cara lain. Mereka menuntut adanya mukjizat sebagai bentuk tantangan dan dalam rangka mencari kelemahan, minta untuk ditunjukkan, untuk ditampakkan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian barakallahu fikum, terjadilah antara mereka dengan Rasulullah perdebatan dan perbincangan, dan nanti insyaallah akan kita sebutkan pada tempatnya. Kemudian barakallahu fikum, wa amma qadiyatu at-tauhid, adapun masalah tauhid, inilah yang menjadi pangkal dan pokok permasalahan serta sumber perselisihan antara Rasulullah dengan kaum musyrikin. Mereka kaum musyrikin mengakui tauhidullah. Perhatikan, mereka mengakui tauhidullah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada sisi mana yang mereka akui? Fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Pada zat Allah, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Yani kalau dari tiga jenis tauhid, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma' wa sifat, mereka itu mengakui tauhid ar-rububiyah dan beberapa tauhid asma' wa sifat. Karena mereka juga banyak mengingkari tauhidul asma' wa sifat. Maka mereka mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa huwa khaliqu kulli syai', Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta atas segala sesuatu. Allah sebagai penguasa yang di tangannya kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Mereka mengakui Allah itu Ar-Raziq sebagai pemberi rizki. Yang memberi rizki kepada manusia, kepada binatang, kepada ternak, dan semua yang hidup. Ditanggung rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan. Urusan langit sampai urusan bumi. Mengatur perkara besar, perkara kecil. Sampai pun semut. Yang sangat kecil Allah atur semuanya. Allah beri rizki semuanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ard. Rabbnya langit dan bumi. Dan yang ada di antara keduanya. Wa rabbul arshil azim. Allah pemilik arsh yang agung. Dan semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, jin, manusia, malaikat. Kata Syekh, semua tunduk kepada Allah. Ini keyakinan mereka. Ini keyakinan mereka. Lantas kemudian, setelah mereka mengakui ini, mengakui secara terang-terangan tentang tauhidullah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya, mereka kemudian menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada sebagian hamba-hambanya yang dekat dengan Allah, seperti para nabi, para rasul, para wali, dan orang-orang saleh, urusan tauhid. Mereka mengakui tauhid rububiyah dengan semua gambaran yang kita sebutkan, pencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, dan semuanya. Tapi mereka memiliki keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada sebagian hambanya yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu seperti para nabi, para rasul, para wali, dan orang-orang saleh. Allah beri mereka ini hak untuk mengatur alam semesta. Mereka mengatur alam semesta dengan izin Allah. Seperti untuk memberikan anak. Untuk menolak berbagai macam bahaya. Untuk mengabulkan berbagai macam kebutuhan. Untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan yang semisal dengan itu. Dan yang semisal dengan itu. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada mereka orang-orang saleh ini hal-hal tadi, hak untuk mengatur alam semesta ini, karena mereka dekat dengan Allah, mereka memiliki kedudukan di hadapan Allah atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka barakallahu fikum, dan bahwa karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka hak pengaturan alam, hak untuk memilih, pilihan atas apa yang ada di alam semesta ini, bahwa mereka bisa mengabulkan sebagian hajat makhluk dengan cara gaib. Mereka menyingkap berbagai macam kesulitan, mencegah berbagai macam bahaya. Dan orang-orang tadi, para wali dan orang-orang saleh ini, mereka yakini bisa mendekatkan orang yang mereka senangi didekatkan kepada Allah, dan mereka bisa memberikan syafaat di sisinya. Nah, sehingga atas dasar keyakinan seperti ini, maka kaum musyrikin kemudian menjadikan para nabi, para wali dan orang-orang saleh sebagai wasilah. Alasan inilah kenapa kemudian mereka menjadikan para nabi, para wali dan orang-orang saleh sebagai wasilah yang mereka yakini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, karena keyakinan yang telah kita sebutkan tadi bahwa Allah telah memberikan mereka hak untuk pengaturan alam semesta, memenuhi kebutuhan, mencegah bahaya, memberi anak, menyembuhkan orang sakit, karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah yang mereka bisa memberikan syafaat. Sehingga barakallahu fikum, mereka kemudian menjadikan mereka sebagai wasilah. Kaum musyrikin menjadikan para nabi, para wali, dan orang saleh itu sebagai wasilah antara diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka membuat amalan-amalan yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya mereka mencari ridha Allah. Dengan cara apa mereka menjadikannya sebagai wasilah? Awalnya mereka menganggapnya sebagai wasilah. Tapi justru yang ada adalah mereka berdoa kepadanya, beristighatsah kepadanya di saat mereka merasakan atau mendapatkan berbagai macam kesulitan dan kesempitan hidup. Mereka berlindung kepada mereka, kepada para wali dan orang-orang saleh tersebut dari rasa takut yang menimpa mereka. Adapun beberapa amalan yang mereka ada-adakan, kata penulis, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada orang-orang saleh tersebut, mereka mengkhususkan bagi para nabi atau para wali dan orang-orang saleh tempat-tempat khusus yang mereka buatkan rumah. Ini rumah bagi kuburannya tentunya. Dibangun rumah, dibangun kubah, dibangun bangunan-bangunan yang megah. Dan mereka meletakkan padanya tamasil. Tamasil ini bisa lebih umum daripada kalau dikatakan patung. Dia lebih umum sifatnya. Mereka akan meletakkan di tempat itu apa yang mereka pahat sesuai dengan gambar dari wali dan orang saleh tadi, baik itu sifatnya hakikat sama persis atau sekedar khayalan. Sehingga terkadang mereka mendapati kuburan sebagian wali dan orang saleh sebatas sangkaan mereka, ini kuburannya wali. Ini kuburannya orang saleh. Setiap muncul dalam benak mereka sangkaan itu, dan ini terjadi sampai saat ini, sampai zaman kita ini, ada sebagian kuburan-kuburan yang dulunya tidak dikenal. Siapa orang ini asal-muasalnya? Seperti apa kesalehannya? Bahkan pun misal. Benar dia seorang yang saleh, maka tidak ada hak bagi kita untuk membangun di atas kuburannya, dimegah-megahkan, dikasih tulisan, dikapuri, diterangi dengan berbagai macam lentera. Ini semua hukumnya syirik. Syirik asgar yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Maka Syekh menyatakan, kalau mereka mendapati kuburan sebagian wali dan orang-orang saleh, menurut sangkaan mereka, fabanau 'alaiha al-buyut, maka mereka kemudian membangunkan rumah. Kalau tidak dipahat dalam bentuk patung yang menyerupai gambar mereka secara hakikat atau secara khayal. Lantas kemudian mereka mendatanginya. Mendatangi tempat-tempat tersebut, mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Mereka mengusap-ngusapnya, bertabarruk dengannya, tawaf di sekelilingnya. Dan mereka berdiri untuk menyanjung dan memuliakannya. Cari barokah, itu syirik akbar. Sampai kepada tingkatan wa yuqaddimuna ilaihan nuzur wal qarabin. Mereka melakukan nazar-nazar dan mempersembahkan kurban-kurban. Nazar itu ibadah. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kalau ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Kurban itu ibadah yang hanya menjadi hak Allah tabaraka wa ta'ala. Inna salati wa nusuki. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Maka penyembelihan kurban itu ibadah. Jika diserahkan dan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Maka inilah yang mereka lakukan. Mereka melakukan nazar mempersembahkan kurban ke sana. Liyataqarrabu biha ilaihim. Dalam rangka mendekatkan diri kepada wali dan orang-orang saleh tersebut. Dan mereka mencari fadilah yang ada padanya. Mereka bernadar kepadanya dengan apa yang sudah Allah berikan rizki kepada mereka dari sawah, ladang, dari makanan, minuman, dan binatang, serta hewan-hewan ternak. Allah kalau berikan mereka rizki. Mereka ternyata menyatakan, nanti kalau anak saya sembuh, saya akan bawa kambing ke sini untuk dipersembahkan kepada wali dan orang saleh tersebut. Kambing yang dia bawa itu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat tidak pantas dan sangat zalim kalau kemudian pemberian Allah dijadikan untuk mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Fama'asyurul muslimina rahimakumullah. Begitu juga emas, perak, binatang, barang-barang berharga dan harta-harta yang lainnya. Mereka jadikan sebagai alat untuk bernazar. Alat untuk mendekatkan diri kepada para wali dan orang-orang saleh. Dan ini Syekh membagi bagaimana bentuk-bentuknya. Antara yang benda dengan yang binatang. Kata beliau, wa ammal harth wa zara, adapun sawah ladang, wa ta'am wa syarab, makanan dan minuman, wa zahab wal fidda, emas dan perak, wal amti'ah wal amwal, dan barang-barang berharga, serta harta yang lainnya, mereka membawanya ke tempat dan kuburan orang-orang saleh, atau ke dalam bentuk naam rumah-rumah yang sudah dibangun. Mereka mempersembahkan kepadanya biwasitati sadanah, dengan perantara para pengurus atau para penjaga. Para penjaga-penjaga kuburan. Lam yakun yuqaddam ilaiha syai' illa biwasitatihim fi mu'zamil ahwal. Mereka tidak mempersembahkan kepada para wali dan orang saleh itu kecuali melalui perantara para juru kunci tadi. Jadi barakallahu fikum, apa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin saat ini dalam bentuk ta'zimul kubur, pengagungan kepada kuburan-kuburan, yang kemudian di sana banyak bermain para penjaga dan juru kunci. Ini suatu perilaku dan tindakan kebiasaan yang memang sudah ada salafnya dahulu. Ada pendahulunya dari musyrikin dahulu. Memang sengaja mencari pendapatan. Mencari pemasukan untuk mendapatkan income dari sana. Tidak perlu kerja. Dan biasanya barakallahu fikum, orang-orang yang memiliki ketergantungan kepada perkara seperti ini, dia akan mengorbankan yang paling berharga bagi dirinya. Tidak akan berat hatinya untuk memberikan barakallahu fikum kepada kuburan sebagaimana dia memberikannya kepada fuqara wal masakin. Kalau membantu fakir miskin, mungkin 100 ribu berat. Tapi kalau urusan nazar dan kurban kepada kuburan, 1 juta ringan. 1 juta akan ringan. Ini yang menimpa jiwa-jiwa mereka-mereka yang terfitnah dengan ta'zimul kubur wa ta'zim as-salihin. Pengagungan kepada kuburan, pengagungan kepada para wali dan orang-orang saleh. Karena mereka merasa akan mendapatkan timbal baliknya. Mengharapkan timbal baliknya. Kemudian Syekh menyatakan, wa ammad dawab wal an'am. Adapun binatang dan hewan ternak, mereka memiliki berbagai macam cara memperlakukannya. Terkadang mereka melepaskannya dengan nama para wali dan orang saleh. Binatang-binatang itu dilepas atas nama wali dan orang saleh dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, mencari keridhaannya. Dan mereka yuqaddisuna hadhihi dawab, mereka mengagungkan binatang itu. Saya baru tahu setelah matinya Kiai siapa yang di Solo? Kiai Selamat. Tahu jalan ceritanya setelah matinya. Miskin. Tak pikir ini orang, ternyata binatang. Kerbau ya? Kerbau. Dinamai Kiai Selamat. Luar biasa. Naam. Yuqaddisuna hadhihi ad-dawab wal an'am. Diagungkan, dihormati, dimuliakan, menjadi rebutan apa yang keluar darinya. Yang keluar bukan emas-emas permata. Nah, yang menjadi rebutan. La haula wa la quwata illa billah. Wa la yata'arraduna laha bisu'in abada. Mereka tidak mau menimpakan kejelekan kepadanya selama-lamanya. Tidak berani mengganggu, tidak berani menyakitinya. Mau sawah ladangnya ditabrak, dimakan, segala macam. Ridha, senang. Malah, barokah ini. Sudah hancur dibilang barokah. Naam. Ini barakallahu fikum. Apa yang sudah banyak terjadi di kalangan kaum musyrikin dahulu. Dibiarkan dia hidup bebas pergi kemana ia mau. Tidak boleh diganggu. Mau masuk rumah, jangan sampai diusir. Mau nginjak permadani-permadani mahal, jangan sampai marah. Hidup bebas apa yang dia mau. Dalam kondisi ini binatang tidak punya akal. Naam. Dan terkadang cara yang lain adalah warubbama kanu yadhbahunaha ala ansabi haula'i al-awliya ala quburihim wa amakinihim al-mukhassasah lahum. Terkadang mereka pula menyembelihnya di atas kuburan-kuburan dan tempat-tempat khusus para wali dan orang-orang saleh. Wa rubbama kanu yadhbahunaha fi ayyi makanin akhar, atau terkadang di mana saja, tidak harus di tempat itu atau di kuburannya. Tetapi mereka akan menyebut nama wali dan orang salehnya tatkala mereka menyembelih binatang itu sebagai ganti dari nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula kata penulis, bagian dari amalan dan tata cara mereka, tindakan perilaku mereka kepada para wali dan orang-orang saleh. Yahtafiluna bihaula'il awliya' was-salihin marratan aw marratain fis sanah. Mereka akan melakukan ihtifal, perayaan. Perayaan peringatan satu atau dua kali dalam setahun. Dan itu banyak. Nanti peringatan haul Habib Fulan, haul Syekh Fulan. Fakanu yaqsuduna kuburahum wa amakinahum min kulli janib. Fayastami'una indaha fi ayyamin khassah. Mereka mendatangi kuburannya dan tempat-tempatnya dari semua sisi, dari semua arah. Datang ke sana, berkumpul di sisinya di hari khusus. Sehingga mereka kemudian mengadakan Eid. Mengadakan perayaan-perayaan. Mereka lakukan padanya apa yang sudah berlalu penjelasannya. Mengusap-ngusapnya, menciumnya, mengambil tanahnya, masukin kantong, bawa pulang. Dan segala macamnya, bertabarruk dengannya. Naam. Dengan adanya perayaan itu, mereka kemudian melakukan tabarruk, menyentuhnya, tawaf kepadanya, bernazar, memberikan kurban kepadanya. Ini seperti layaknya musim haji. Kalau musim haji, ya mencium Hajar Aswad, mengusap rukun Yamani, ada al-hadyu di sana, penyembelihan kurban. Ini terjadi seperti Eid. Tapi di kuburan. Mengusap, mencium, bernazar, menyembelih kurban yang segala macamnya. yahduruhu dani wal qasi, dihadiri orang yang dekat dan yang jauh, wasyarif wal wadhi, orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang di bawah. Sehingga kemudian barakallahu fikum, setiap orang kemudian menyampaikan nazarnya kepada mereka. Ini yang juga sampai sekarang masih bercokol keyakinan seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin. Bahwa para wali dan orang-orang saleh ini memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini orang-orang yang banyak dosa tidak pantas langsung minta kepada Allah, tapi harus melalui perantaranya mereka. Akhirnya dari berbagai penjuru yang jauh datang ke sana, yang na'am lebih jauh lagi datang ke sini. Di tempat-tempat yang mereka anggap memiliki barakah dari kuburan-kuburannya para wali. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersungguh-sungguh melakukan sebuah perjalanan dalam rangka ziarah kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid An-Nabawi. Banyak mukhalafah penyelisihan di sana. Para wanita dikumpulkan, dikoordinir, naik bis dari mana datang ke kuburan wali fulan. Padahal Rasulullah menyatakan, La'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat wanita yang suka melakukan ziarah kubur. Bukan kebaikan yang didapatkan, tapi laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamis sawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan untuk melanjutkan pembahasan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita barakah darinya, berupa tambahan ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.